Vậy em anh đi, mình mà đi căng đi, mình mà đi hẹn mới mới mà đi căng đi mà. Giờ tiên bị luôn chảy khỏi mà là thế này. Thời đấy cường phía đấy một bảy nó tìm mày bắt. Tại gì cơ đó? Tụi đi một bảy em thấy á, tụi mới bảy còn khó tí tim khẩu á nha anh. Dia memeriksa bintang tamu di sini, ada yang mencurigakan. Tu nak kemeh tu, apa ini paham panen lah. Pahami bami ni aja, yo kami hati ya. Oi koi milih gaya kucu kucu aja. Tapi ini bintang tamu kita ini kan semuanya baik baik. Pencuri he? Kamu tahu he? Iya. Tahu he bulut he? 500 he? Pencuri he. Pencuri di mana di sini? Eh memberi memberi kan depan memperkaya kan depan. Parkono perpan sen per pembakal na hayo tebah he. Mon marke mah he. Masa sih dari berempat ini kok dia bilang dari berempat ini katanya ada yang mencuri. Perpan bare kan. Kene pore kan bakal ini he. Mari kase tambora kan manu hapar ka sen nara. Opene karo tando parko se na ko ge parko digere mbe. Perke oke oke. Jadi ini mau razia nih ke sini. Oke oke oke. Kampenir nih. Sekarang aja ya, tapi mohon jangan terlalu lama. Kan ada memang, ada memang hari memang kaya banyak. Kena, tuh kena pemberi. Oh ini ke pemberi, kamer dia kah, pun pemberi. Kena pun itu mana? Kaya pemberi, pemberi kam, benda apa? Benda berkurir. Parco, senang pemberi kaya, benda kau pun tidak. Parco itu tapi kau pun tidak pemberi kau pun tidak. Cik parco tu kau kaya, haji kau pun kau hitin, kau pun di porti di rumah hidup nah. Sempit memang pemberi, kau pun dari kau pun ya. Tuti tuta, tuti tuta. Pemir memahai. Tapi ke bepende? Tu ni ke mepah? Pohon de pembe hari kau tu dekat eh. Baru tidak tuh. Pemparku. Pempar ya, pementeri ke pembe ya? Emang dia mencuri apa? Pori amu ya, eho ya. Mencuri hati. Pemere bang, teme hayo perkaton hai pentai yang tembet karge, sempor ka tembet kaya pentaho, tempar ko pesen, pom hai ka tembet per, hai tembet kana. Pempene hayo, pempene hayo. Dan ke ba? Pemenan tempe berke, tempo we and ko, peta. Pempere na halo ho tena. Ambinan dora. Kau pempar, aduh emas sunnah merah. Jatuh cinta, mencuri hati. Emang benar ini fotonya berdua bisa begitu? Mungkin benar. Pembinaan. Mungkin ini benar. Sebelumnya pernah ketemu? Enggak. Enggak pernah. Tere kama pone kama. Tinggal iwe ku sorangan ya. Itu kalian udah pernah ketemu, pernah jalan bareng atau udah pernah jadian? Malu, malu, jangan terlalu dibeberkan gitu. Ada sesuatu yang ingin mau disampaikan sama. Gua ngomong Indonesia dia ngerti. Gua ngomong ini. Tapi kalau yang yang lain aman. Tadi kena kena hal apa nih? Pempar. Tadi ini kan apa? Pempar. Pempar ke hambu dan pantai atau? Oke oke oke. Sembira pempau bangkat. Ya. Ya. Tu. Mana? Kamu ya. Oh. Yang penting ikatan silaturahmi harus terus dijaga. Pentai merah. Ya udah kalau begitu. Maksudnya polisi India salut sama polisi Indonesia. Oh iya iya iya. Polisi India salut sama polisi Indonesia. Pembeli bergeraknya cepat dalam menumpas kejahatan. Betul ya. Tumpeng bah ya. Kemana lagi? Mau pergi kene pun pun. Mana? Untuk apa? Tuh lihat. Mere bang, mere aja nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, Kira mana? Terus hormati.